kedatanganmu ku tunggu lama. Telah lama ku menunggu. Derita jiwa yang ku alami sudah pahit sekali. Pada siapa aku berbagi kalau bukan padamu datanglah. Kedatanganmu ku tunggu lama. Telah lama ku Terima kasih.